Nangisnya sungguh memilukan. Dia mengeluh kesakitan dengan jeritan yang tertahan dalam. Dia mengeluh putus asa, tak tahan lagi menahan sakitnya. Tak tega, tak tega. Ya Tuhan, apakah dosanya sehingga Engkau mengajaknya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang Kau siksa. Tak tahan lagi menahan sakitnya. Dia mengeluh kesakitan dengan cerita yang tertahan tahan. Tak tega, tak tega. Apakah dosanya sehingga Engkau mengajaknya? Jadikan aku penggantinya.